Mitra bisnis, Dinas Perhubungan Pemkot Bandung meminta Kementerian Perhubungan untuk menyetop pemberian izin trayek baru maupun izin penambahan armada untuk angkutan travel rute Jakarta-Bandung. Alasannya, karena lalu lintas di Bandung sudah terlalu padat dan Pemda butuh waktu untuk berbenah. Tindakan itu dinilai aneh karena penyebab kemacetan adalah terbatasnya ruas jalan dan besarnya jumlah kendaraan pribadi. Seharusnya, sebagai public transport, keberadaan travel justru harus didukung karena bisa membuat orang meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan bisa berkurang. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Cipaganti Citra Graha, Tommy Teguh Susetio. Pak Tommy, bagaimana komentar Anda? Intinya begini, Pak. Dengan diberhentikannya penambahan izin itu mempunyai dampak yang besar buat kami. Karena dampak itu mengganggu pelayanan kita terhadap pelanggan, Pak. Jadi sebetulnya dengan ditambahnya izin, ini kita berbanding terbalik, Pak, ya. Dengan tambah izin kami bisa menambah pelayanan dengan adanya jam keberangkatan dari Bandung-Jakarta. Jadi sebaliknya juga seperti itu, Pak. Ya, sedikit banyak mengganggu segi pelayanan kami sih, Pak. Kalau nggak ada travel, orang malah akan pakai kendaraan pribadi, ya? Betul sekali, Pak. Justru menurut kami, dengan adanya travel ini adalah yang notabene adalah public transport yang harus kita benahi terus-menerus, akan sangat mengurangi kemacetan yang ada. Kalau sekarang begitu banyak mobil-mobil pribadi yang masuk, tapi jika travelnya itu cukup bagus, cukup layak, direview terus, diremajakan terus, lambat laun saya rasa juga sudah banyak orang yang lebih prefer menggunakan travel, Pak, daripada membawa mobil pribadi, sehingga notabene kemacetan akan berkurang. Tetapi kalau ditutup izinnya, yang kita kan secara legalitas juga kami mengharapkan mudah-mudahan tidak ada dampak yang lebih lain dengan adanya travel-travel yang tidak resmi gitu, Pak. Dampak bagi investasinya bagaimana, Pak? Ya, itu kita melihat dampak di sana adalah proses investasi pasti akan sedikit terganggu ya, Pak. Karena kami juga pola investasinya dengan ditambahnya jadwal. Ya, mudah-mudahan ini hanya proses sementara saja, dalam arti jangan sampai berlanjut. Memang kan belum ada statement resmi sampai dengan kapan. Tetapi ya, kami harapkan hanya merupakan proses review. Setelah di review kan ada hasil yang lebih baik, bahwa besar harapan kami supaya izinnya tetap bisa dibuka. Karena yang dengan dibukanya izin ini akan sangat mempengaruhi entitas bisnis ini sendiri. Begitu banyak orang yang bekerja di sini, begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi ya, harapan kami tetap dibuka izinnya, Pak. Lalu langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, langkah-langkah yang akan kami lakukan, kami akan bersama-sama juga dengan Organda. Kami akan meminta review lah dari Dinas Perhubungan. Arahannya maunya seperti apa. Dan dari situ kita bisa mengambil langkah selanjutnya di mana kita semua bisa saling melengkapi dan saling mengerti arahannya mau kemana. Karena ini juga saya yakin ini semua untuk demi kebaikan bersama-sama juga, Pak. Demikian Tommy Teguh Susetio dan saya Rizal Andika.